Saya ini suka sedih kalau lihat orang yang makan nasi nggak dihabiskan. Karena saya anak petani loh. Jadi petani itu susah loh. Kalian nggak tahu, bapak saya pagi-pagi loh sudah berangkat ngopi. Jam 10 baru ke sawah dinas. Dipikir jadi petani itu gampang. Susah loh jadi petani itu. Bapak saya jadi petani itu otodidak. Nggak pernah lihat tutorial YouTube. Emang kalian pernah lihat petani ngevlog? Ke sawah bawa HP gitu, bawa cangkul taruh pundak, mau bawa ular takut kelilit tuh. Sampai sawah itu gagang cangkul buat tongsis. Halo, selamat pagi wong-wong miskin. Rakyat-rakyat jelata, lagi di sawah nih. Di sana ada Lekjo, Lekjo, eh, Lekjo. Lekjo, say hey, Lek. Lekjo, bentar lagi mau meninggal. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membasmi hama wereng dengan bantuan Power Rangers, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mundur-mundur ke pleset gabah. Kecemplung. Kalaupun ada, itu paling viewernya cuma satu. Bulog. Untuk jadi sepiring nasi itu prosesnya lama, teman-teman. Petani harus nanam padi. Nanam padi itu enaknya pagi, dingin. Kalau siang panas, kepala pecah. Ubun-ubun gersang. Kalau ada kutu, kutunya pada pakai payung. Panas banget. Saking panasnya, rambut belah tengah, belahnya ke belakang. Neduh. Panas banget. Nanam padi itu di sawah sepeta itu orang-orang baris gitu, jejer-jejer. Di pinggir ada yang ngasih aba-aba. Yuk, semuanya mundur. Nggak boleh miring, nabrak. Apaan sih? Apa? Apa saut-sautan? Mosing. Emang gitu, nanam padi emang harus mundur. Nggak boleh mundur pulang. Nggak boleh. Gini teman-teman. Dimarahin temennya itu, bayaran sama pulang duluan, bareng. Gini, semua pekerjaan itu ada resikonya, ya kan? Kecelakaan kerja. Tapi kenapa BPJS ketenagakerjaan cuma buat buruh sama pegawai? Nggak ada buat petani. Emang cuma buruh sama pegawai yang bisa kecelakaan kerja? Petani juga bisa loh. Petani juga butuh, Bu. Kalau pegawai kantor, paling apa sih kecelakaannya? Salah ngetik jempol cantengan. Bapak saya di sawah resikonya lengah dikit kelinci traktor. Salah nyangkul jempol copot. Belum kalau kelilipan pupuk. Waduh. Apalagi kalau ketempelan lintah. Di mata itu. Ya kalau lintahnya hewan, kalau lintah darat repot toh. Pak, turun Pak, turun Pak. Pegawai kantor bisa kecelakaan kerja gara-gara siapa? Dirinya sendiri gak fokus, tangan kena mesin, ngangkat barang terkilir, godain istri bos ditonjok gitu karena diri sendiri. Petani nggak selalu gitu. Bapak saya di sawah bajak pakai kebun nih, udah fokus bapak saya. Lah kalau kebunnya nggak fokus gimana? Kepikiran kandangnya. Kandang aku nggak kunci belum ya. Wah. Ini kalau kotoranku dibikin pupuk, rugi aku. Balik ah, lari bapakku keseret. Wah, tolong mas. Sambil ngevlog tapi, Lejo, keseret Lejo. Pak Kades, desa nggak maju-maju. Nama saya Nopai, terima kasih teman-teman.